cinta. Telah lama hubungan ini kita bina. Dengan mudah engkau menduakan cinta antara aku dengan dirinya. Diri ini telah percaya kepada